Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Faya ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang pertama di dalam bulan Ramadan, dan tentunya seorang tak kala masuk bulan Ramadan hendaklah untuk banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana di dalam bulan Ramadan penuh dengan pahala yang sangat besar dan penuh faedah yang sangat besar, dan tidak sedikit orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk berada di bulan Ramadan ini. Dan tentunya di dalam bulan Ramadan faedah-faedahnya besar, di antaranya di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk-petunjuk yang ada, wal furqan, dan juga pembeda dari al-haq daripada yang batil. Ini diantara dari faedah di dalam bulan Ramadan. Dan juga di dalam bulan Ramadan banyak kaum muslimin mereka mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Mereka mudah melakukan ibadah-ibadah kepada Allah dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kita melihat bagaimana setiap masjid, masjid-masjid di saat bulan Ramadan dipenuhi oleh kaum muslimin. Bahkan karena banyaknya antusias kaum muslimin di dalam beribadah, sehingga di luar masjid dipersiapkan untuk melakukan sholat. Ini menunjukkan kemudahan-kemudahan di dalam ibadah untuk seorang kaum muslimin atau setiap muslim melakukannya. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa barakallahu fikum, di dalam bulan Ramadan asyayatin, syaitan-syaitan itu dibelenggu. Sehingga dimudahkan bagi mereka untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun niran wa sufidat asyayatin." Jika datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu al-jannah dan ditutup pintu-pintu an-nar dan dibelenggu asyayatin, syaitan-syaitan. Dan juga di dalam bulan Ramadan dihapuskannya dosa-dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahunna idza tanabat al-kaba'ir." Salat lima waktu Jumat kepada Jumat yang berikutnya, Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya, mukaffirat, menghapuskan dosa selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Faya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita tidak membahas tentang as-siyam, babu siyam. Namun kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pembahasan yang sangat penting dari kitab Kutub Minasyama'ilil Muhammadiyah Wal Akhlaqin Nabawiyah Wal Adabil Islamiyah, karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, yaitu petikan-petikan dari tabiat karakter yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab Islam. Tentunya barakallahu fikum, kita mengetahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun apakah kita telah mengetahui sifat lahiriahnya yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka yang seperti ini perlu kita pelajari, perlu kita ketahui bagaimana badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena barakallahu fikum, syaitan tidak bisa menyerupai bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaitan bisa menyerupai bentuk apapun dari makhluk, tetapi tidak bisa menyerupai dari bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kalah seorang bermimpi melihat Rasul, maka tentunya seorang harus mengetahui bagaimana ciri-ciri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bisa mengatakan itu Rasul. Namun jika seorang tidak mengetahui ciri-ciri Rasul, bagaimana dia bisa mengaku-ngaku bahwasanya dia melihat Rasul? Dalil yang menunjukkan bahwa syaitan tidak bisa menyerupai bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani faqad ra'al haqqo. Fa inna syaitan la yatazayyabi. Barang siapa yang mimpi melihat aku, maka sungguh dia telah melihat sesuatu yang benar-benar adanya. Bukan jelmaan-jelmaan, bukan. Dari syaitan. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Maka, dengan dalil yang seperti ini, nas yang ada seperti ini, menunjukkan untuk kita mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja, insyaallah nanti kitabnya pada pertemuan yang datang sudah tercetak. Kita membaca mukaddimah dari apa yang beliau sebutkan. Dan di PDF pun banyak. Nah. Mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita meminta ampunan kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan yang ada pada jiwa-jiwa kami. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan dari amalan-amalan kami. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, iyadan billah, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Dan aku bersaksi, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai melainkan Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Amma ba'd, fa inni uqaddimu li ikhwanil qurra'i al-kirami. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, maka sungguh aku memberikan kepada saudara-saudaraku al-qurra, para pembaca al-kiram yang mulia, kutufan minas syama'ilil muhammadiyah wal akhlakin nabawiyah wal adabil islamiyah, yaitu tentang jejak-jejak dari tabiat karakter yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhlak-akhlak Nabi dan adab-adab Islam. Liyutalli'u alaiha, agar mereka bisa mempelajarinya. Wa yaqtadu bihadar rasulil karimi sallallahu alaihi wasallam, dan agar mereka kaum muslimin bisa meneladani rasul yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam. Fi akhlakihi, di dalam akhlak-akhlaknya, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini, di dalam pembahasan ini akan dipaparkan oleh beliau rahimahullahu taala. Wa adabi, dan adab-adabnya. Wa tawadhu'ihi, dan tawadhu'nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan juga disebutkan di dalam kitab ini. Wa hilmihi, kesabarannya. Wa syuja'atihi, dan keberanian Rasulullah. Ini juga akan disebutkan di dalam kitab ini, keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu berani. Wa tauhidihi li rabbih, dan di dalam tauhidnya beliau terhadap Rabb-nya. Wala siyama nahnu fi asrin nahtaju fi ila nashri tauhid wal akhlaq. Lebih-lebih kita di dalam masa ini butuh di dalamnya untuk, yaitu butuh terhadap pemahaman bagaimana akhlak Rasul, bagaimana tawaduknya Rasul, bagaimana adabnya Rasul, bagaimana sikap sabarnya Rasul, keberanian Rasul, tauhidnya Rasul. Butuh di masa-masa ini untuk kita, kata beliau rahimahullah, nasyri tauhid, untuk menyebarkan tauhid. Wal akhlak, dan untuk menyabarkan akhlak, agar akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebar. Alladaini intasara bihima al-muslimun. Dengan keduanya, yaitu dengan tauhid, dengan akhlak, kaum muslimin akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid merupakan perkara yang penting. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala mengutus para sahabatnya ke daerah-daerah, maka Rasulullah menasehati, mewanti-wanti untuk yang pertama diprioritaskan adalah tentang tauhid. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, innaka sata'ti ala qaumin min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila ay yuwahhidullaha ta'ala. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad radhiyallahu anhu yang akan diutus, yaitu engkau sungguh akan datang kepada suatu kaum dari ahlul kitab. Maka hendaklah yang prioritas, yang awal, yang engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya tauhid. Dan juga dengan akhlak, tauhid dan akhlak kaum muslimin mendapatkan pertolongan. Karena akhlak juga memiliki peran yang sangat penting. Jangan seorang bertauhid yang kuat, tetapi akhlak tidak berakhlak, akhlaknya jelek, maka tidak kelihatan, akan tenggelam seorang tersebut. Tentunya akhlak-akhlak yang berdasarkan dengan syariat, bukan akhlak-akhlak yang sifatnya atifiah, perasaan. Bukan. Karena sungguh, mengenai akhlak juga sangat penting. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama buistu liutammima salihal akhlak." Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Sehingga tentang akhlak tidak boleh dinafikan, tidak boleh naam, tidak dipedulikan, harus menjadi prioritas juga bagi seorang. Naam, di dalam kitab ini akan dibahas tentang akhlak-akhlak Nabi. Maka barakallahu fikum, dengan apa yang ada di dalam sabda Nabi, bahwa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, tidaklah bisa seorang berhujah, ya sudah tabiatnya seperti itu. Tidak bisa. Tabiatnya keras, ya tidak bisa. Tabiatnya pemarah, ya enggak bisa. Karena barakallahu fikum, Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Dengan mengetahui akhlak-akhlak, seorang akan berubah. Tabiat itu akan berubah. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, wantasyarul Islam. Dan Islam bisa tersebar. Ya, dengan tauhid, akhlak. Tauhid, akhlak, tersebarnya tauhid dan akhlak kaum muslimin akan mendapat pertolongan dan Islam tersebar. Nah, ini dua faedah. Nah, seorang kaum muslimun mendapat pertolongan dan Islam tersebar. Seorang akan tertarik dengan Islam. Kemudian beliau mengatakan, wa ma ahsana qaulasy syair, betapa bagusnya ucapan seorang syair. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa innahum dhahabat aw fa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Dan sesungguhnya umat-umat itu ada, tak kala akhlak itu masih ada pada mereka. Umat-umat itu ada, tak kala akhlak-akhlak itu masih ada pada mereka. Jika akhlak-akhlaknya sudah tidak ada pada manusia, pada suatu kaum, maka hilanglah mereka. Musnahlah mereka. Ini menunjukkan pentingnya akhlak. Lebih-lebih kita barakallahu fikum bergaul dengan masyarakat di sekitar kita. Mereka tidak memandang ilmu yang tinggi, hafalan yang banyak. Tidak dilihat sama mereka. Yang dilihat adalah akhlak. Nah, mereka melihat dari yang pertama dilihat dengan mata mereka, yaitu akhlak, penampilan, perbuatan kita. Maka penting untuk memperhatikan akhlak. Kemudian kata beliau rahimahullah, wallahu as'alu ayyanfa'a bihadzal kitabi almuslimina wa yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemanfaatan bagi kaum muslimin dengan kitab ini. Dan Allah jadikan kitab ini khalisan dalam rangka mengharap wajah Allah yang maha mulia. Muhammad Jamil Zainul rahimahullah. Ini mukaddimah dari apa yang beliau sebutkan. Kemudian kita masuk pada bab dari kitab ini, Minas Syama'ilil Muhammadiyah. In fatakum antarahu bil uyuni fama yafutukum wasfuhu. Hadhi syama'iluhu mukammalul dhati fi khalqin wa fi khuluqin fi sifatin fala tuhsa fadailuhu. In fatakum, jika luput kepada kalian untuk kalian melihat Rasulullah dengan mata-mata kalian, tentunya jelas kita luput melihat Rasulullah dengan mata-mata kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Fama yafutukum wasfuhu, tapi tidak akan luput pada diri kalian sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah syama'iluhu, tabiat, bentuk-bentuk dari Rasulullah, sifat-sifat Rasul, ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukammalul dzat, yang menyempurnakan penyempurna dirinya, yaitu yang menyempurnakan bentuknya. Karena bentuk Rasulullah sempurna. Rasulullah tampan, putih, nam, tidak panjang, tidak tinggi, tidak pendek, ya, sedang, sempurna. Fi khalqin wa fi khuluqin, di dalam ciptaannya, bentuk tubuhnya, dan di dalam akhlaknya. Dan keutamaan-keutamaan yang ada pada Rasul tidaklah terhitung. Ini berkaitan dengan apa yang ada pada buku ini. Kemudian yang pertama, Maulidur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama yaitu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kaumnya dari Naam kaumnya. Yatlu alaihim ayati, yang beliau yaitu Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Wa yuallimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Wal hikmah, dan hikmah itu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yang sebelumnya mereka yaitu manusia itu berada di dalam kesesatan yang jelas. Maka dengan diutusnya Rasul, maka Naam Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka, dan Naam menjauhkan dari mereka dari kesesatan-kesesatan. Kemudian dalil yang kedua, wa qala Allah taala, itu tentang bahwasanya Naam adanya seorang rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya saya adalah manusia biasa yang semisal dengan kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, annama ilahukum, bahwasanya ilah kalian itu adalah ilah yang satu. Itu mengajarkan tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya ya, Rasul itu Naam dari manusia. Kemudian yang ketiga, dari apa yang beliau Al-Mu'allif rahimahullah sebutkan, wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil lisnain. Qala dzaaka yaumu wulidtu fihi wa fihi bu'ithtu wa fihi unzila 'alayya al-Qur'an. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hari Senin itu adalah hari wulidtu, aku dilahirkan. Hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Dan hari Senin pula aku diutus. Dan hari Senin pula diturunkan Al-Quran. Ini hari Senin. Ya. Nah. Saat ini kita masuk di awal bulan Ramadan. Thayyib. Jadi di sini hari Senin terdapat 2-3 faedah. Yaitu ya, hari Senin dilahirkannya atau lahirnya Rasulullah, hari Senin diutusnya Rasulullah, dan hari Senin pula diturunkan Al-Quran. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maghrib jam berapa? Maghrib? Jam 6? Lewat 7? Baik. Satu lagi. Yang keempat. Laqad wulida ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain min syahri rabiil awal fi makkata al-mukarramati fi dari ma'rifatin bi daril maulidi amal fil ama 71 wa 500 miladiyah min abawaini ma'rufin Abu Abdullah ibnu Abdul Muttalib wa ummuhu Aminatu bintu Wahab sammahu jadduhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa qad mata abuhu qabla wiladatihi. Sungguh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Pada bulan Rabiul Awal di Mekah Al-Mukarramah. Pada yang dikenal dengan tahun gajah. Pada tahun 571 miladiah. Dari kedua orang tuanya yang sudah diketahui ma'rufin. Atau min abawaini ma'rufaini afwan. Bukan ma'rufin. Nah. Min abawahi ma'rufaini. Dari kedua orang tua yang telah diketahuinya. Yaitu bapaknya namanya Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Bapaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Dan ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminah bintu Wahab. Dan kakeknya memberikan nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikan nama adalah kakeknya. Dan bapaknya meninggal sebelum beliau lahir. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang datang. Naam. Diharapkan memiliki kitab. Insyaallah sudah. Naam. Terfotokopi insyaallah. Sehingga bisa kita mengikutinya dan bisa memurajaahnya. Naktabi bihadal qadar. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.